Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharra umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita membahas kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang pada pertemuan kali ini kita akan membahas suatu bab di dalam kitab Tauhid, yaitu bab yang ke-31 yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, babu qaulillahi ta'ala wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubillah. Dan sebagian manusia, yaitu orang-orang musyrikin, ada yang dia menjadikan dari selain Allah sebagai tandingan, yang mana mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya bab ini Syekh Mu'ab bin Abdul Wahab ingin menjelaskan kepada kita salah satu jenis ibadah yang sangat agung, yaitu al-mahabbah. Oleh karena itulah Syekh Mu'ab bin Abdul Wahab di dalam kitab Al-Qalam Mufid beliau mengatakan bahwasanya bab ini boleh juga kita katakan adalah babul mahabbah, yaitu bab yang berbicara tentang al-mahabbah. Adapun poin-poin yang insyaallah kita akan bahas pada bab ke-31 ini, yang pertama adalah munasabatul hadal bab li kitabit tauhid, yaitu hubungan bab ini dengan kitabut tauhid. Hubungan bab ini dengan kitabut tauhid. Kemudian poin yang kedua adalah aqsamul mahabbah, pembagian mahabbah. Kemudian poin yang ketiga adalah alamatul mahabbah, alamat-alamat mahabbah, terkhusus alamat-alamat mahabbah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya mahabbah, pengakuan kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan hanya sekedar pengakuan di lisan. Akan tetapi, ya, seseorang yang dia mengaku mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan ada pada dirinya beberapa alamat. Apabila alamat-alamat tersebut ada pada dirinya, maka benarlah pengakuan kecintaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi apabila ternyata alamat-alamat dari mahabbatullah tidak ada pada dirinya, maka menunjukkan pengakuan dia adalah pengakuan yang dusta. Kemudian poin yang keempat adalah minal asbabi allati yunalu biha al-abdu mahabbatullah. Di antara sebab-sebab yang dengannya seorang hamba dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah poin yang sangat terpenting. Karena hakikatnya, tatkala seseorang dia mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah merupakan kenikmatan yang paling nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Kemudian poin yang kelima adalah bayanu dalil, yaitu penjelasan dalil. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu munasabatul hadal bab li kitabit tauhid. Hubungan bab ini dengan kitabut tauhid, yang ana ambil penjelasannya dari kitab I'anatul Mustafid karya Syaikh Shalih Al-Fauzan. Dikatakan oleh beliau bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendatangkan bab ini adalah untuk menjelaskan annal mahabbata nau'un min anwa'il ibadah. Bahwasanya mahabbah ini adalah salah satu jenis dari jenis-jenis ibadah. Sehingga barang siapa yang dia mencintai bersama Allah selain Allah, wa anna man ahabba ma Allahi ghairahu, dan bahwasanya barang siapa yang dia mencintai bersama Allah selain Allah, dalam artian dia mencintai Allah namun dia juga mencintai selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan maksud mencintai di sini adalah cinta yang ibadah, cinta yang di dalamnya ada unsur pengagungan dan perendahan diri. Apabila dia mencintai Allah kemudian dia pun mencintai selain Allah yang disertai dengan pengagungan dan perendahan diri, faqad asyraka billahi asyirkul akbar, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan, yaitu syirkal akbar, yaitu syirik akbar, syirik besar yang mengeluarkan dia dari Islam, yang mengeluarkan dia dari Islam. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya mahabbah itu adalah ibadah sebagaimana yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam surah Al-Baqarah ayat 165 yang beliau jadikan sebagai judul babnya. Yang mana Allah berfirman terkait dengan orang-orang musyrikin, Allah berfirman wa minan nasi, dan sebagian manusia di sini adalah maksudnya adalah orang-orang musyrikin, mayyattakhidhu min dunillahi andadan, ada di antara dia yaitu orang-orang musyrikin yang menjadikan selain Allah andadan sebagai sekutu, sebagai tandingan. Dan di antara bentuk menjadikan tandingan bersama Allah Subhanahu wa taala adalah yuhibbunahum kahubbillah, yang mana mereka yaitu orang-orang musyrikin mencintai tandingan-tandingan tersebut kahubillahi sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang mulia ini Allah mensifati orang yang mencintai selain Allah dengan orang musyrik. Karena maksud dari waminan nasi di sini adalah orang musyrik. Maka dalam suatu kaidah, apabila ada suatu amalan jika dipalingkan kepada selain Allah menyebabkan pelakunya dicap musyrik, menunjukkan amalan tersebut adalah ibadah. Ini sisi pendalilan dari ayat yang mulia ini yang menunjukkan bahwasanya mahabbah itu adalah ibadah. Yang nanti insyaallah pun kita akan jelaskan kembali pada poin yang kelima yaitu tentang penjelasan dalil. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, "Walamma kanat al-mahabbatu min anwa'il ibadah, bal hiya a'dhamu anwa'il ibadah." Maka tatkala mahabbah ini dia termasuk dari jenis ibadah, bahkan merupakan ibadah yang paling agung. Sehingga di antara ulama ada yang mendefinisikan, mentakrif definisi ibadah hiya yaitu ghayatu dhulli ma'a ghayatil hubbi. Jadi ada ulama yang mereka mendefinisikan, mengartikan ibadah adalah ghayatu dhulli ma'a ghayatil hubbi, yaitu puncaknya perendahan diri disertai dengan puncaknya rasa cinta. Ini adalah hakikat dari peribadahan. Jadi apabila ada suatu amalan yang di situ ada unsur perendahan diri dan ada unsur kecintaan, menunjukkan amalan tersebut adalah ibadah. Ya, menunjukkan amalan tersebut adalah ibadah. Dan salah satu jenis ibadah adalah al-mahabbah, yang ini adalah merupakan sebesar-besar, seagung-agung ibadah terkait dengan ibadah hati. Karena sebagaimana yang kita telah pahami bersama bahwasanya bentuk-bentuk ibadah itu sangatlah banyak. Ada ibadah yang terkait dengan hati, ada ibadah yang terkait dengan lisan, ada ibadah yang terkait dengan anggota badan. Dan di antara tiga jenis ibadah ini, yang paling agung adalah ibadah yang terkait dengan hati. Kemudian di antara sekian banyak ibadah hati, dari mahabbah, dari tawakal, dari sabar, dari khauf, dari roja, yang paling agung adalah al-mahabbah, cinta. Karena cinta ini, dengan cinta inilah tatkala seorang dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis dia akan menyerahkan seluruh peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan al-mahabbah ini ibaratnya adalah motor penggerak. Ya, kalau seseorang dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya, niscaya dia akan tergerak hatinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala ibadah ini adalah merupakan salah satu jenis ibadah yang paling agung. Ya, bahkan para ulama, di antara ulama mendefinisikan ibadah adalah ghayatul dhulli ma'a ghayatil hubbi, puncaknya perendahan diri dan puncaknya kecintaan. Dan bahwasanya barang siapa yang dia mencintai selain Allah bersama Allah menyebabkan dia musyrik syirkun akbar, maka sangatlah pas, sangatlah sesuai Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan bab ini di dalam kitabnya yaitu Kitabu Tauhid. Ini hubungan bab ini dengan Kitabu Tauhid. Intinya bahwasanya karena mahabbah itu adalah merupakan salah satu jenis ibadah yang wajib ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dipalingkan kepada selain Allah menyebabkan pelakunya musyrik syirkan akbar. Musyrik syirik akbar. Tidak ada yang istilahnya syirik asgar. Ya, jadi batasan dari syirik akbar diantaranya adalah jika di dalamnya ada unsur pemalingan ibadah kepada selain Allah. Shorful ibadah li ghairillahi syirkun akbar. Ya, jadi di antara kaidah untuk menentukan apakah ini syirik akbar atau syirik asghar, maka kita lihat apabila di dalam amalan tersebut ada pemalingan ibadah kepada selain Allah, maka hukumnya syirkun akbar. Contoh yang bukan syirik akbar contohnya adalah riya. Riya hukum asalnya adalah syirik asgar. Kenapa riya termasuk syirik asgar, tidak syirik akbar? Karena di dalamnya tidak ada unsur memalingkan ibadah kepada selain Allah. Orang yang riya tatkala dia sholat, dia beribadahnya kepada Allah. Sholatnya kepada Allah. Sujudnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada di dalamnya unsur pemalingan ibadah kepada selain Allah. Akan tetapi dia niatkan sholat tersebut untuk mencari pujian dari manusia. Ya. Karena itulah yang namanya riya, hukum asalnya adalah syirik asghar. Karena tidak ada unsur pemalingan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi apabila ada suatu amalan yang di dalamnya ada unsur pemalingan ibadah kepada selain Allah, maka hukumnya adalah syirik, syirik akbar. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, "Tsumma i'lam al-ibadatu tatarakkazu ala thalathati asya." Bahwasanya ibadah itu dibangun di atas tiga perkara. Jadi yang namanya ibadah secara umum itu dibangun di atas tiga perkara. Yang pertama adalah alal mahabbati, yang kedua alal khawfi, dan yang ketiga wa alal roja. Yaitu di atas mahabbah, cinta, di atas rasa takut dan rasa harap. Fal mahabbatu wal khawfu wa roja hiya rakaizul ibadah. Maka yang namanya mahabbah, cinta, takut, roja, mengharap, dia adalah dasarnya dari ibadah. Wa asasuhu, dan dasarnya, asasnya. Fa ijtama'at, apabila terkumpul tiga perkara ini pada diri seseorang tatkala dia beribadah, dia salat kemudian terkumpul di dalamnya, di dalam salatnya ada unsur mahabbah dia kepada Allah, ada unsur khaufnya, ada unsur rajanya, dia takut, ya, dia khawatir ibadah yang dia lakukan tidak diterima, ada rasa khawatirnya, tapi dia pun ada unsur mengharapnya, raja, mengharap. Ya, kalau orang beribadah, ibadah jenis apapun, jika terkumpul tiga perkara ini, tahaqqaqat al-ibadah wa nafa'at, maka berarti dia telah merealisasikan peribadahan dengan ibadah yang benar. Dan ibadah yang dia lakukan akan memberikan dia manfaat. Seperti sholat, haji, dan seluruh ibadah. Ya, apabila ibadah-ibadah ini dilakukan oleh seseorang dan terkumpul tiga perkara ini dari amalan-amalan hati yang mendorong dia beribadah kepada Allah, didorong atas rasa cinta, kemudian disertai dengan rasa khauf dan roja, maka ibadah yang dia lakukan ini akan memberikan manfaat pada dirinya. Dan inilah hakikat dari peribadahan, yaitu diiringi dengan rasa mahabbah, khauf, dan roja. Kemudian beliau mengatakan, namun apabila ketiga kandungan, ketiga dasar ini terluput pada diri seseorang, atau mungkin salah satunya, wa insoma, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia sholat, walaupun dia haji, fa innaha la takunu ibadatuhu sahihatan. Maka tidaklah menjadi ibadahnya itu ibadah yang benar. Seseorang dia puasa, dia sholat, tapi tidak didasari atas tiga perkara ini. Atau mungkin hanya didasari oleh salah satunya. Maka ibadah yang dia lakukan tidaklah sahih, tidaklah benar. Tidaklah akan memberikan manfaat kepada dirinya. Kemudian beliau mengatakan, وَمَنْ عَبَدَ اللَّهَ بِرَجَاءِ فَقَطْ. Maka barang siapa yang dia beribadah kepada Allah karena didasari oleh rasa roja, rasa mengharap saja, fahuwa murji'un, maka dia adalah orang murji'ah, yaitu orang-orang yang mereka mengeluarkan amal, mengeluarkan amalan dari keimanan. Rasa harapnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala terlalu besar, gulu, melampaui batas, sampai-sampai mereka mengeluarkan yang namanya amal itu dari keimanan. Menurut mereka iman itu hanya sekedar tasdik bil qalbi, pembenaran di dalam hati, meyakini Allah adalah sang pencipta, cukup. Ya, sehingga mereka tidak memasukkan amal ini ke dalam iman. Ya, mereka ini adalah orang-orang yang tafrid, orang-orang yang meremehkan di dalam beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang rojanya ini terlalu tinggi. Maka orang yang dia beribadah kepada Allah hanya roja, hanya mengharap saja tanpa diiringi rasa cinta dan khauf, maka dia adalah murji'ah. Kemudian orang yang dia beribadah bil mahabbati faqat, karena didasari atas mahabbah saja, fahuwa sufiyun, maka dia adalah orang-orang sufi. Yang mana orang-orang sufi menyangka annahum ya'budullaha li'annahum yuhibbunahu faqat. Jadi orang-orang sufi dia menyangka bahwasanya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Ya. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan la na'buduhu nakhafu min narihi. Orang-orang sufi mengatakan kami beribadah kepada Allah bukannya kami takut dari neraka. Wala narju jannatahu, dan kami tidak mengharap surganya. Jadi orang-orang sufi, ya, mereka beribadah kepada Allah bukan karena takut dari neraka katanya. Bukan karena mengharap dari surganya Allah Subhanahu wa taala, wa innama na'buduhu li annana nuhibbuhu. Dan sesungguhnya kami beribadah kepada Allah dikarenakan kami ini mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang sufi yang sesat dan menyesatkan. Padahal jelas, ya, di dalam surat Al-Anbiya ayat 90, ya, nabi, para nabi dan rasul saja mereka beribadah kepada Allah diiringi dengan rasa raqbah dan rahbah. Diiringi dengan rasa harap yang sangat. Rokbah. Rokbah itu adalah lebih tinggi daripada roja. Rokbah itu harapan yang sangat. Rohbah lebih tinggi dari khauf. Ini rasa takut yang sangat. Allah berfirman, innahum kanu. Sesungguhnya mereka itu para nabi, yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam melakukan kebaikan. Wa yadu'unana, dan mereka beribadah kepada kami, berdoa kepada kami. Baik doa ibadah maupun doa masalah. Ya, rogoban wa rohaban, dalam keadaan mereka mengharap dan mereka takut. Wa kanu lana khasiina, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Ini para nabi dan rasul saja mereka beribadah kepada Allah diiringi rasa harap dan rasa khawatir. Dan sebagian ulama tatkala mendefinisikan takwa adalah apa? Anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah. Ya, tarju thawaballah. Yaitu engkau mengamalkan suatu amalan ketaatan ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah, dan anda mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini takwa. Sebagaimana tatkala ada seorang ulama yaitu Talak bin Habib, dia tatkala dia ditanya tentang apa itu takwa, dia mengatakan anta ma'a bi taatillah, itu anda mengamalkan ketaatan kepada Allah ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah. Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, tarju thawaballah, karena anda mengharapkan surga, pahala dari Allah. Kemudian wa antatruka maksiatallah, dan anda meninggalkan kemaksiatan kepada Allah ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah. Takhafu iqaballah, karena anda takut terhadap, karena anda takut kepada iqab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syaikh Al-Fauzi mengatakan wa man abadallah bil khafi faqad fa huwa khariji, dan barang siapa yang dia beribadah kepada Allah hanya didasari rasa khauf saja, maka sungguh dia adalah orang-orang khawarij. Dikarenakan orang-orang khawarij saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takut yang melampaui batas yang tidak dibenarkan oleh syariat, mereka mengkufurkan kaum muslimin yang melakukan kemaksiatan, yang melakukan dosa-dosa besar. Maka orang-orang murji'ah mereka hanya mengambil dari sisi rojanya saja. Kemudian orang-orang sufi, mereka mengambil dari sisi mahabanya saja. Adapun orang-orang khawarij, mereka mengambil dari sisi takutnya saja. Adapun kita Ahlussunnah wal Jamaah, mereka menggabungkan di antara tiga perkara ini. Mereka mencintai Allah tatkala mereka beribadah, disertai rasa khauf dan rasa roja, rasa perendahan diri, pengagungan ketaatan, yang mereka Ahlussunnah wal Jamaah membangun semua ibadah di atas hal yang demikian itu. Ini ya, penjelasan Syaikh Al-Fauzan terkait dengan hubungan bab ini dengan kitab Tauhid. Kemudian kita masuk pada poin yang kedua, yaitu Aqsamul Mahabba, pembagian Mahabba. Yang ini anda ambil penjelasannya dari kitab Tauhid Muyassar, kemudian juga kitab I'anatul Mustafid. Dikatakan di dalam kitab tersebut bahwasanya Mahabba tanqasimu ila arbati aqsam. Jadi mahabbah itu terbagi menjadi empat bagian. Yang pertama adalah mahabbatul ubudiyah, mahabbah yang bernilai ibadah. Mahabbah yang ibadah, yang bernilai ibadah adalah mahabbah yang tastalzimu kamaladzulli, kecintaan yang melazimkan kesempurnaan perendahan diri. Kesempurnaan perendahan diri, wal khudu dan ketundukan, wat ta'zimi dan pengagungan, wa kamal ta'ati dan kesempurnaan ketaatan kepada zat yang dia cintai. Jadi mahabbah yang ibadah itu suatu rasa cinta yang di dalam rasa cinta tersebut di dalamnya ada unsur kesempurnaan perendahan diri, kemudian ketundukan, pengagungan dan kesempurnaan ketaatan, wa itharul mahbubi ala ghairihi, dan mendahulukan sesuatu yang dicintai atas selainnya. Jadi dia lebih mencintai zat yang dia cintai dan mencintai sesuatu yang dicintai oleh zat yang dia cintai, lebih mengedepankan sesuatu yang dia cintai. Fahadil mahabba khasatun billahi, maka mahabba yang jenis ini yang di dalamnya ada unsur perendahan diri, ketundukan, pengagungan, kesempurnaan di dalam ketaatan, kemudian lebih mendahulukan sesuatu yang dia cintai ini, tidaklah boleh. Ya, mahabbah ini hanyalah khusus bagi Allah, wa hadza la yajuzu sarfuha li ghairillah, dan tidaklah boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tidak boleh kita memalingkan sujud kepada Allah, kemudian menyembelih kepada selain Allah, bernadar kepada selain Allah, dan yang lainnya dari macam-macam ibadah. Dari macam-macam ibadah, karena mahabbah ini termasuk dari ibadah yang sangat agung yang tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang mahabbah yang ibadah ini, ya, patokannya, rumusnya adalah mahabbah, rasa cinta kepada sesuatu, kepada zat, sesuatu yang di dalamnya ada unsur perendahan diri, pengagungan dan ketundukan. Yang mahabbah seperti ini wajib ditujukan kepada selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mahabbatu syirkiyah, mahabbah yang syirik. Maka mahabbah yang syirik adalah apa? Yaitu memalingkan mahabbah yang ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Memalingkan peribadatan, memalingkan mahabbah yang ibadah yang di dalamnya ada unsur perendahan diri, kemudian ketundukan, pengagungan, dia palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mahabbah yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin terkait dengan ayat yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yuhibbunahum kahubillah, yang mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Di antara bukti bahwasanya mereka mencintai berhala-berhala di samping mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah mereka merendahkan diri mereka kepada berhala-berhala tersebut. Mereka menyerahkan, ya, berbagai macam jenis ibadah kepada berhala-berhala tersebut, dari menyembelihnya, kemudian dari bernadarnya, dan yang lain-lain dari segala macam jenis ibadah. Kalau seseorang dia, ya, memalingkan mahabbah yang ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, otomatis dia pun akan memalingkan macam-macam ibadah yang lainnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengapa banyak dari orang musyrikin mereka melakukan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Ini dasarnya karena mereka mencintai berhala-berhala tersebut. Ya, sehingga tatkala mereka mencintai berhala tersebut, maka mereka menyerahkan peribadahan mereka dari menyembelih, dari doa dan yang lain-lainnya, mereka palingkan kepada berhala-berhala yang mereka miliki. Ya. Ini mahabbah yang syirkiyah, yaitu mahabbah yang di dalamnya ada unsur perendahan diri dan pengagungan yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah mahabbatun laysat mahabbatan ubudiyyah fi dzatiha. Mahabbah yang secara zatnya bukan mahabbah ubudiyyah. Jadi mahabbah rasa cinta ini di dalamnya tidak ada unsur perendahan diri. Tidak ada unsur ketundukan. Sebagaimana yang jelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, wa hiya arba'atu aqsam, dan mahabbah ini ada empat jenis. Yang pertama adalah mahabbatun tabi'atun, mahabbah yang tabii, yang manusiawi, seperti seorang manusia menyukai makanan, minuman, kemudian juga mencintai istrinya. Ini termasuk dari mahabbah tabiiyah, mahabbah yang manusiawi. Kemudian yang kedua adalah mahabbatu ijlal, mahabbah yang berupa pengagungan, ya, rasa hormat, seperti seorang anak mencintai orang tuanya. Jadi seorang anak mencintai kedua orang tuanya, ini adalah mahabbah yang di dalamnya ada unsur penghormatan kepada kedua orang tua tersebut. Kemudian mahabbatu isyfaq, mahabbah yang diiringi dengan kasih sayang, yaitu seperti orang tua mencintai anaknya. Kemudian yang keempat adalah mahabbatu musahabah, itu mahabbah disebabkan karena dia bersahabat dengan seseorang, mungkin dia ada hubungan pekerjaan ataupun yang lainnya. dia mencintai seseorang karena memang orang ini rekan dia, sahabat karibnya yang memiliki hubungan terkait masalah pekerjaan. Maka ini mahabbah yang hukumnya boleh-boleh saja, dan di dalamnya, karena di dalamnya tidak ada unsur peribadahan, tidak ada unsur perendahan diri. Kemudian yang ketiga adalah mahabbatun maksiatun, mahabbah yang maksiat. Mahabbah yang maksiat yaitu kahubil ma'asi wal bid'i wal muharramat, yaitu mencintai kemaksiatan, perbuatan-perbuatan bid'ah dan keharaman-keharaman, dengan catatan ya, dia masih meyakini akan keharaman kemaksiatan bid'ah dan perkara-perkara haram yang dia lakukan. Ini masuk ke dalam kategori mahabbah yang maksiat, yaitu dia mencintai perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mungkin dia masih menyukai rokok, mungkin dia masih menyukai musik ya, ataupun yang semisalnya, tapi dia masih meyakini bahwasanya perkara tersebut adalah perkara yang Allah haramkan. Maka ini adalah mahabbah yang maksiat. Dan juga termasuk dari mahabbah maksiat yaitu jika dia mengedepankan mahabbah yang tabii, mahabbah yang manusiawi, mahabbah yang secara hukum asalnya boleh, akan tetapi ya dia mengedepankan hal tersebut dibandingkan kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya. Dan patokannya adalah di antara bentuk mahabbah yang maksiat yaitu apabila mahabbah yang tabii ini, yang manusiawi, yang hukumnya boleh, yang tadi kita sebutkan yang jumlahnya ada 4 ini ya, menyebabkan pelakunya meninggalkan suatu kewajiban atau melakukan suatu keharaman. Dari mahabbah-mahabbah yang hukumnya boleh, mencintai makanan, mencintai minuman, mencintai istri, mencintai orang tua, mencintai anak, mencintai harta, mencintai pekerjaan, ini hukumnya adalah secara asal tabii. Tapi apabila kecintaan tersebut menyebabkan pelakunya meninggalkan kewajiban atau melakukan suatu keharaman, maka cinta yang demikian ini hukumnya nanti menjadi maksiat. Hukumnya haram. Ya, hukumnya menjadi haram. Dengan sebab anak mungkin akhirnya dia korupsi. Dengan sebab istri akhirnya dia korupsi. Ya. Ataupun yang lainnya. Dengan sebab anak akhirnya atau yang lainnya dia meninggalkan sholat jamaah. Menyebabkan dia meninggalkan kewajiban atau menyebabkan dia melakukan suatu keharaman. Maka mahabbah yang seperti ini adalah mahabbah yang maksiat. Kemudian yang ketiga adalah, poin yang ketiga, alamatul mahabbatullah. Alamatu mahabbatillah. Alamat-alamat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang ana ambil dari kitab Al-Irsyadu ila Shahihil I'tiqad karya Syekh Shalih Al-Fauzan. Beliau mengatakan bahwasanya mencintai Allah Subhanahu wa taala laha alamatun, memiliki alamat-alamat. Sekali lagi bahwasanya cinta itu bukan hanya sekedar pengakuan. Ya, cinta itu bukan hanya sekedar pengakuan, tapi yang namanya cinta ini memiliki bukti-bukti, memiliki alamat-alamat. Jika seseorang dia mengaku mencintai Allah, kemudian memang ada alamat-alamat terbukti pada dirinya, ada pada dirinya alamat-alamat dari alamat-alamat cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka benarlah pengakuan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak ada, maka dustalah pengakuan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, di antara alamat mahabbatillah, cinta kepada Allah adalah anna man ahabballah ta'ala fa innahu yuqaddimu ma yuhibbuhu Allah min al-a'mali ala ma tuhibbuhu nafsuhu min ash-shahawat. Jadi di antara alamat dari alamat-alamat cinta kepada Allah adalah bahwasanya orang yang dia mencintai Allah, maka dia akan mengedepankan sesuatu yang Allah cintai dari amalan-amalan, dan mengedepankan segala sesuatu yang Allah cintai dari amalan-amalan dibandingkan dengan sesuatu yang dia cintai dari sahwat-sahwat. Jadi di antara alamat mencintai Allah Subhanahu wa taala, dia mengedepankan sesuatu yang Allah cintai dari amalan-amalan salih dibandingkan sesuatu yang dia cintai yang terkait dengan sahwatnya, dari kelezatan-kelezatan, dari harta-harta, dari anak-anak, dari jabatan-jabatan. Beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 23, yang ini pun dijadikan dalil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Allah berfirman, "Qul in kana aba'ukum," katakanlah jika bapak-bapak kalian, "wa abna'ukum," dan anak-anak kalian, "wa ikhwanukum," dan saudara-saudara kalian, "wa azwajukum," dan istri-istri kalian, "wa ashiratukum," dan keluarga-keluarga kalian, wa amwaluk taraftumuha, dan harta yang kalian usahakan, wa tijaratun taksawna kasadaha, dan perdagangan yang kalian khawatir akan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal yang kalian ridhoi, yang kalian senangi, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilillah, lebih kalian cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya dan jihad fisabilillah, fatarabbasu, maka tunggulah, Allah mengancam, maka tunggulah, ya, hatta ya'ti Allah bi amrihi, sampai Allah mendatangkan keputusannya, sampai Allah mengikop kalian, menghukum kalian, wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidaklah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Dijelaskan oleh ulama tafsir bahwasanya ayat ini turun pada suatu kaum, ya, yang mereka muslim, yang pada saat itu mereka tinggal di Mekah, yang pada saat itu Allah dan Rasulnya mewajibkan kepada mereka untuk hijrah ke kota Madinah, meninggalkan kota Mekah. Dan sebagian dari para sahabat, banyak di antara mereka yang sudah hijrah, tapi mereka tetap di Mekah, tinggal di Mekah. Kenapa? Karena mereka, ya, menjaga istri mereka, menjaga harta mereka. Ya, mereka tidak rela, mereka takut kalau mereka pergi nanti istrinya mungkin diambil, hartanya mungkin diambil, sehingga akhirnya mereka tetap tinggal di situ. Tetap tinggal di Mekah, tidak mau hijrah. Tidak mau menunaikan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Yang mana secara hukum asal, mencintai istri, mencintai anak, mencintai keluarga, mencintai harta, mencintai pekerjaan, suatu perkara yang mubah, perkara yang boleh. Akan tapi jika dia mengedepankan perkara tersebut, maka menyebabkan dia mendapatkan celaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara ciri alamat orang yang dia mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dia lebih mengedepankan sesuatu yang Allah cintai dibandingkan dengan apa-apa yang dia cintai. Kemudian alamat yang selanjutnya, sebagaimana yang jelas oleh Syaikh Al-Fauzan, bahwasanya orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala maka dia akan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti apa-apa yang telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia akan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Ali Imran ayat 31, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha, qul in kuntum tuhibbunallaha, qul katakanlah ya Muhammad in kuntum tuhibbunallaha. Jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, fattabi'uni, maka buktikan dengan cara kalian mengikuti diriku. Jika kalian mengikuti diriku, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, di antara alamat-alamat mahabbah yang disebutkan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, kemudian disebutkan oleh ulama-ulama yang lainnya, di antara alamat mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mengedepankan perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih mengedepankan Al-Qur'an, ya, lebih mengedepankan Al-Qur'an dibandingkan dengan perkataan selainnya. Kemudian dia merasa memiliki girah, memiliki rasa cemburu tatkala melihat sebagian dari manusia yang menghinakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala seseorang misalnya dia melihat ada orang-orang yang melakukan kesyirikan, kemudian kok tidak ada rasa cemburu dalam hatinya, tidak ada tergerak untuk mendakwahkan orang tersebut, menunjukkan ketidakadaan rasa cinta dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di antara bukti sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, kalau dia benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya di dalam hatinya akan ada rasa cemburu, ya, tatkala ada orang-orang yang dia melecehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara bentuk pelecehan yang terbesar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kesyirikan. Yang hakikatnya orang yang melakukan kesyirikan berarti dia telah mensejajarkan selain Allah, yaitu makhluk yang sangat rendah, disamakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha tinggi. Ini ada pelecehan yang sangat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala maka dia akan memiliki girah, rasa cemburu tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala dilecehkan. Misalnya tatkala kita mungkin pulang kampung, nonton televisi, mungkin di situ ada tayangan sinetron di dalamnya ada unsur kesyirikan, ya, yang di dalamnya ada unsur pelecehan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus sebisa mungkin adalah untuk apa, menasihatkan kalau keluarga kita, ya, syukur-syukur kita bisa matikan TV-nya, syukur-syukur bisa dihancurkan mungkin karena televisi ini termasuk dari penyakit ya, yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ini diantara alamat-alamat mahabbah yang dijelaskan oleh para ulama. Kemudian juga diantara alamat-alamat mahabbah adalah mahabbah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dia selalu mengingat, ya, lisannya selalu basah dengan menyebut Allah Subhanahu Wa Taala, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala ala kulli halin, atas setiap keadaan. Kemudian poin yang keempat yang tidak kalah pentingnya dengan poin yang ketiga adalah minal asbabi allati yunalu biha al-'abdu mahabbatullah. Di antara sebab-sebab yang dengannya seorang hamba mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang ulama, laisa sya'nu an tuhibba walakin asya'na an tuhabba. Ya, perkaranya bukanlah Anda yang mencintai, akan tapi perkara terinti hakikatnya adalah bagaimana Anda dicintai. Setiap manusia pasti mengaku mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta orang-orang musyrikin, ya, mereka pun mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi yang jadi pertanyaan, apakah Allah Subhanahu Wa Taala mencintai diri kita? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan di antara sebab-sebab yang dengannya seorang hamba mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah qira'atul Quran bitadabbur wa tafahumi lima'anihi wa ma urida bihi, yaitu membaca Al-Quran. Bukan hanya sekedar membaca Al-Quran, akan tetapi dia pun mentadaburinya, memahami akan makna-maknanya, dan memahami dengan pemahaman yang benar apa yang diinginkan di dalam Al-Quran tersebut, serta dia mengamalkan kandungan dari makna yang terdapat di dalam Al-Quran. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ataqarrubu ilallahi ta'ala bin nawafili ba'dal fara'id, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang sunnah setelah dia mengerjakan amalan-amalan yang wajib. Wa may yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, dan senantiasa hambaku dia mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah sampai aku mencintainya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi di antara sebab seseorang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala adalah dia mendekatkan diri dia kepada Allah dengan amalan-amalan yang sunnah, dengan catatan setelah dia mengerjakan amalan-amalan yang wajib. Kalau seseorang dia mengerjakan amalan-amalan yang sunnah tapi melalaikan dia dari amalan-amalan yang wajib, maka ini salah. Orang yang seperti ini berarti dia telah masuk ke dalam jerat-jerat syaitan. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh seorang ulama bahwasanya syaitan, iblis laknatullah alaih, di dalam menyesatkan manusia memiliki 6 tahapan. Yang pertama adalah mencoba menyesatkan manusia ke dalam jurang kesyirikan, dan ini adalah intinya, ke dalam jurang kesyirikan. Tatkala syaitan atau iblis tidak mampu menyesatkan manusia ke dalam jurang kesyirikan, maka dia akan ganti ke cara yang kedua, yaitu menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan bid'ah. Dan inilah yang dilakukan oleh iblis terhadap kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abbas, ya, bahwasanya selama 10 kurun waktu ini manusia hidup di atas tauhid, dari Nabi Adam sampai sebelum terjadinya kesyirikan selama 10 kurun waktu manusia hidup di atas tauhid. Kapan terjadinya kesyirikan yang pertama kali di muka bumi? Ini sebabnya yaitu pada zamannya kaum Nabi Nuh alaihissalam, dengan sebab mereka gulu terhadap orang-orang soleh, yaitu dengan membangun patung-patung orang soleh. Yang mana di antara faedah dari atharnya Ibnu Abbas tersebut, ya, Syaikh Fauzan mengambil suatu faedah, ini bahayanya perbuatan bid'ah. Yang dari bid'ah ini akhirnya seseorang terjerumus ke dalam kesyirikan. Apa bentuk dari perbuatan bid'ah yang terjadi pada saat itu? Yaitu membangun patung orang soleh yang tidak pernah dicontohkan oleh orang-orang soleh sebelumnya. Bahkan 5 orang soleh, Wasu, Wayagus, Nasr, ini tidak pernah memerintahkan kepada umatnya untuk membangun patung mereka. Ini adalah perbuatan bid'ah yang pertama kali dilakukan oleh umat manusia yang menyebabkan akhirnya terjadi kesyirikan. Dan inilah yang dilakukan oleh sang iblis. Tatkala tidak mampu menyesatkan Bani Adam dari kesyirikan, ya, karena pada saat itu mereka adalah masih orang-orang yang berada di atas ilmu, akhirnya mereka pakai cara yang kedua, itu menyesatkan mereka ke dalam perbuatan bid'ah. Kemudian kalau manusia juga tidak bisa disesatkan dalam perbuatan bid'ah, maka iblis ini pakai cara yang ketiga, yaitu menyesatkan manusia lewat dosa-dosa besar. Yang mana hakikatnya dosa besar ini, ya kalau seseorang tidak segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan digeret ya ke dalam lingkaran yang kedua, yaitu dari perbuatan bid'ah, dan nanti pada lingkaran yang intinya itu adalah kesyirikan. Karena yang namanya iblis ini, dia memiliki dendam kesumat dengan yang namanya Bani Adam. Dengan sebab Adam alaihissalam, iblis dikeluarkan dari surga. Sehingga secara manusiawi, istilahnya kita, ya wajar kalau iblis ini memiliki dendam kesumat dengan yang namanya Adam dan anak keturunannya. Sehingga dia berusaha, bahkan dia berjanji, dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan manusia, agar manusia bareng nanti di neraka bersama iblis. Dan iblis ngerti, dosa yang bisa mengekalkan manusia selama-lamanya di dalam neraka adalah kesyirikan, kekufuran, kemunafikan yang akbar. Sehingga dia berusaha bagaimana caranya agar menyesatkan manusia ke dalam jurang kesyirikan, kekufuran, kenifakan yang akbar. Dan tatkala menyesatkan manusia, dia memiliki apa? Tahapan-tahapan. Yang pertama enggak bisa, tahapan yang kedua, bid'ah. Yang bid'ah ini sebenarnya bukan inti, cuman wasilah, perantara saja. Kalau sudah bid'ah, nanti gampang ditarik ke syiriknya. Kemudian kalau enggak bisa, dosa besar. Dan sekali lagi, dosa besar ini bukan apa, bukan inti, tapi sekedar wasilah, perantara saja. Kalau seseorang dia tidak bertobat atas dosa besar, maka kemungkinan dia akan terseret kepada dosa yang lebih besarnya. Dan kemudian intinya nanti di kesyirikan ataupun kekufuran. Ya mungkin awalnya dia hanya sekedar merokok. Saya ngertilah merokok itu haram. Yang penting kan kata seorang ustaz, merokok itu enggak sampai mengkafirkan jika dia meyakini akan keharamannya. Dengarkan musik juga seperti itu. Mungkin itu awalnya. Ya, itu awalnya. Tapi karena dia tidak bertobat, lama-kelamaan yang namanya dosa itu ibaratkan titik hitam. Semakin dia berbuat dosa, maka dalam hatinya ada titik hitam. Sehingga nanti lama-lama tertutup. Sehingga akhirnya lama-kelamaan, akhirnya dia apa? Membolehkan musik. Pada saat itu, tatkala dia membolehkan musik, keluarlah dia dari Islam. Kemudian yang keempat, kalau iblis tidak mampu menyesatkan manusia ke dalam jurang dosa besar, maka dia beralih keempat, yaitu dosa-dosa kecil. Sekali lagi, dosa kecil ini bukan tujuannya sang iblis, tapi hanya sekedar wasilah perantara untuk menyesatkan manusia kepada inti dari kesesatan, itu kesyirikan ataupun kekufuran. Sebagaimana yang ma'ruf dari kitab tentang kisahnya seorang pendeta yang bernama apa, Barjisbah, ya, yang sang iblis ingin menyesatkan pendeta ini, yang dia apa ditawari oleh tiga orang saudara untuk menjaga adik perempuannya. Yang tiga orang saudara ini berjihad, awalnya dia tolak, akhirnya dia mau. Pada awalnya kan ya, disesatkan oleh syaitan hanya sekedar berbicara dengan wanita tersebut. Lama kelamaan tatkala dia sudah berbicara, syaitan bisik lagi, masa cuma sekedar berbicara, cobalah lihat keadaan wanita tersebut, mungkin dia butuh sesuatu, dia malu. Awalnya berbicara, kemudian akhirnya apa, melihat. Ya tatkala dia melihat wanita tersebut cantik, kemudian dia suka, akhirnya apa? Dizinahi. Kemudian tatkala dizinahi, kemudian hamil, keluar anak, dia takut, datang setan, bunuh wanita tersebut dan anaknya. Nanti kalau ada tiga orang saudara tersebut nanyanya, gimana kamu? Akhirnya dibunuh. Lihat, pelan-pelan. Ya, karena dia tidak segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala melakukan dosa kecil. Kemudian akhirnya ya tertangkaplah orang tersebut, pendeta tersebut, kemudian datanglah iblis. Dia menawarkan bantuannya dengan syarat orang ini harus sujud kepada iblis tersebut. Akhirnya dia menundukkan kepalanya. Pada saat itulah Allah mencabut nyawanya, mati dalam keadaan kafir. Jadi janganlah kita anggap dosa kecil, dosa sekecil dosa apapun, janganlah kita anggap sepele. Ya karena kalau kita tidak bertobat atas perbuatan dosa kita walaupun kecil, dikhawatirkan nanti bisa menyeret kita kepada dosa besar, kemudian kepada perbuatan bid'ah dan kekufuran ataupun kesyirikan. Kemudian yang kelima adalah dia disibukkan dengan perkara yang mubah. Ya, disibukkan dengan perkara yang mubah. Jadi di antara talbis tipu daya iblis di dalam menyesatkan anak manusia adalah disibukkan dengan perkara yang mubah. Dengan harapan kalau seseorang sibuk dengan perkara yang mubah, ya, dikhawatirkan dia akan melalaikan perkara-perkara yang Allah wajibkan. Ya. Kemudian kalau yang kelima ini tidak mampu dilakukan oleh sang iblis terhadap seorang manusia, maka dia akan menggunakan cara yang keenam, yaitu manusia ini akan disibukkan dengan perkara yang kurang penting dibandingkan dengan perkara yang penting. Ada dua perkara, yang satu penting, yang satu lebih penting. Di antara talbis tipu daya iblis, orang ini akan disibukkan dengan perkara yang kurang penting dibandingkan perkara yang penting. Misalnya olahraga, main futsal setiap sore penting, tapi murojaah Al-Quran juga penting. Manakah yang lebih penting misalnya? Ini sekedar misal. Oh, yang lebih penting ini adalah murojaah baca Al-Quran. Akan tapi, ya tatkala dia ini lebih mementingkan perkara yang kurang penting, ya dibandingkan perkara yang penting, berarti dia telah masuk ke dalam lingkaran syaitan. Dia termasuk masuk ke dalam talbis tipu daya dari iblis. Kemudian kalau seandainya keenam cara ini tidak berhasil dilakukan oleh sang iblis, maka iblis nanti pakai cara yang terakhir, yaitu menggunakan pasukannya, wali-walinya dari kalangan manusia untuk menjelek-jelekan orang tersebut agar manusia lari jauh dari dakwah orang tersebut. Ya mungkin orang tersebut dijuluki Wahabi ataupun yang semisalnya. Ini cara yang terakhir yang digunakan oleh syaitan untuk menyesatkan manusia. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, di antara sebab yang dengannya seorang hamba mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah dawamu dzikrillahi ala kulli halin. Senantiasa berzikir kepada Allah atas setiap keadaan, baik dengan lisannya, baik dengan hatinya maupun dengan amalnya. Dia mengingat Allah baik dengan lisannya, basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan hatinya, baik dengan amalnya, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ala kulli halin, atas setiap keadaan. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, manusia setiap harinya tidak lepas dari tiga keadaan. Ima dia mendapatkan nikmat, ima dia mendapatkan musibah, ima dia berbuat dosa. Ini keadaan yang pasti dialami oleh setiap manusia. Yang mana tiga keadaan ini bisa membawa manusia kepada kebahagiaan, bisa juga membawa manusia kepada kebinasaan. Kapan manusia tatkala dia mendapatkan tiga keadaan ini mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan? Yaitu tatkala dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur kepada Allah, dia ingat Allah. Dia bersyukur kepada Allah, lisannya bersyukur. Ya, lisannya mengucapkan Alhamdulillah, menyandarkan nikmat kepada Allah, bukan kepada selain Allah, bukan kepada sebab. Hatinya meyakini nikmat itu berasal dari Allah, dan dia gunakan nikmat tersebut untuk dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala dia tertimpa musibah, dia ingat Allah. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya bersabar, maka saya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bersabar. Sehingga orang yang seperti ini dia akan mendapatkan kebahagiaan. Kemudian tatkala dia berbuat dosa, maka dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia ingat kepada Allah ala kulli halin, atas segala keadaan dia, baik tatkala dia mendapatkan nikmat ataupun dia tatkala mendapatkan musibah ataupun tatkala dia berbuat dosa, dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, adalah itharu ma yuhibbuhullahu ala ma yuhibbul abdu inda tarahumi inda tazahumi al mahbutaini, yaitu lebih mengedepankan sesuatu yang Allah cintai dibandingkan sesuatu yang dia cintai tatkala dua sesuatu yang dia cintai itu berbenturan. Ya, tatkala sesuatu yang dia cintai dua-duanya ini berbenturan. Yang satu ini perkara yang Allah cintai, yang satunya ini perkara yang dia cintai. Tatkala berbenturan, maka dia mengedepankan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Maka orang yang seperti ini adalah sebab mendapatkan dia kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tadi kita bacakan ayat surat At-Taubah ayat 24, ya. Ini kan dua perkara yang saling berbenturan. Satu sisi Allah dan Rasul memerintahkan hijrah. Satu sisi di Mekah, di kotanya ini ada hartanya, ada anaknya, ada istrinya. Tapi sebagian atau sebagian besar sahabat lebih mengedepankan apa yang Allah cintai. Mereka berhijrah ke kota Madinah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itulah mereka mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah at-ta'ammulu fi asma'illahi wa sifatihi, merenungi nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, wa ma tadullu alaihi minal kamali wal jalali, dan apa-apa yang ditunjukkan atas keduanya, atas nama-nama dan sifat Allah dari kesempurnaan dan kemuliaan, wa ma laha minal athari al-hamida, dan apa-apa yang menunjukkan di atas nama-nama Allah dan sifat Allah atas athar, pengaruh-pengaruh yang terpuji. Jadi nama-nama Allah itu di dalamnya mengandung sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan akan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalamnya pula terdapat athar yang sangat terpuji, pengaruh yang sangat terpuji, yang apabila seseorang benar-benar memahami nama Allah, kemudian dia memahami kandungan sifat yang ada di dalam nama tersebut, kemudian dia mengetahui athar atau pengaruh yang terpuji yang harus dia lakukan terkait dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia amalkan dengan anggota badannya atau dengan hatinya atau dengan lisannya, maka orang seperti ini akan mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ya, seseorang yang dia menghafal 99 nama Allah subhanahu wa ta'ala dalam suatu hadis, ya Allah, bahwasanya Allah memiliki 99 nama, yang hadis ini tidaklah menunjukkan pembatasan. Kemudian Rasulullah bersabda, man ahsaha dakhalal jannah, barang siapa yang dia mengihsahnya maka dia akan masuk ke dalam surga. Man ahsaha maknanya adalah menghafal, memahami dan mengamalkan kandungannya. Dan tidak mungkin dia dapat mengamalkan kandungannya kecuali dia mengetahui athar pengaruh dari nama tersebut. Seperti misalnya nama Allah Ar-Razzaq. Ya, nama Allah Ar-Razzaq, Zat yang Maha memberikan rezeki. Zat yang Maha memberikan rezeki. Dari nama ini menunjukkan bahwasanya rezeki ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia benar-benar memahami nama Allah Ar-Razzaq, dia mengetahui athar dari nama tersebut, maka orang yang seperti ini dia akan selalu bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam meminta rizki, di dalam mencari rizki. Dan dia tatkala berdoa, selalu meminta rizkinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia selalu bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bersandar kepada sebab, tidak bersandar kepada pekerjaannya, tidak bersandar kepada mungkin pabriknya ataupun yang lainnya. Kenapa? Karena dia tahu nama Allah adalah Ar-Razzaq, Zat yang Maha pemberi nikmat. Adapun manusia ataupun yang lainnya, ini adalah hanya sebagai sebab. Jadi orang kalau benar-benar dia memahami nama Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia mengetahui athar pengaruh dari nama tersebut dan dia amalkan, maka orang yang seperti ini akan mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam adalah ata'amulu fi ni'amillahi al-zahirati wal-batina, itu merenungi nikmat-nikmat Allah baik yang zahir maupun yang batina. Kita ketahui bahwasanya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah banyak, tidak bisa terhitung. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha, jika kalian mencoba menghitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya kalian tidak akan mampu menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Dan kewajiban bagi seorang hamba tatkala mendapatkan nikmat apa? Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau antum perhatikan, nikmat Allah itu sangat banyak, tidak terhitung. Sementara kewajiban bagi kita adalah mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, apakah bisa ya seorang hamba dia mensyukuri semua nikmat Allah subhanahu wa ta'ala? Mungkin tidak. Tidak mungkin. Pun nikmat Allah saja tidak terhitung jumlahnya, baik yang zahir maupun yang batin, bagaimana kita mensyukurinya nikmat tersebut? Sehingga dijelaskan oleh Rasulullah bahwasanya seorang masuk surga itu bukan karena ibadahnya. Ibadah yang kita lakukan sebagai bentuk syukur kita terhadap nikmat Allah itu enggak cukup. Karena masih banyak nikmat-nikmat Allah yang belum kita syukuri. Ya, kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala adalah karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang benar-benar dia merenungi nikmat Allah yang zahir maupun yang batinah, maka dia akan berusaha kepada Allah, berusaha akan mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan. Walaupun hakikatnya dia enggak mungkin mensyukuri semuanya, enggak mampu. Karena nikmat Allah tidak terhitung. Tidak mampu dia menghitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi minimalnya, tatkala dia merenungi nikmat-nikmat Allah, baik yang zahir maupun yang batin, dia akan berusaha untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang nampak bagi dia, yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketujuh adalah merendahkan hati di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dan merasa butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia merendahkan hati dan merasa butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam perkara dunia maupun dalam perkara agama. Kita sangat butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah mungkin kita mendapatkan rizki kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah mungkin kita dapat mengamalkan ibadah yang kita lakukan kecuali karena bantuan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak mungkin kita bisa mampu duduk bersama di sini dalam rangka menuntut ilmu kecuali semata-mata ini pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang-orang yang diberikan kesehatan tapi tidak mampu melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini menunjukkan tatkala seseorang dia mampu melakukan ketaatan, ini semata-mata adalah pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dari kekuatan yang dia miliki. Sehingga ya seseorang itu ya selalu merasa butuh dengan Allah subhanahu wa ta'ala, baik di dalam masalah dunia maupun di dalam masalah agama. Kemudian yang ke-8, itu berdua-duaan dengan Allah waqtan nuzuli ilahi, itu pada waktu turunnya Allah subhanahu wa ta'ala ke langit dunia, itu di sepertiga malam yang akhir. Kemudian dia watilawatul Quran, membaca Quran pada waktu tersebut dan menutupnya dengan istighfar dan taubat. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, di antara sebab mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala, dia sering berdua-duaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala tatkala turunnya Allah ke langit dunia, yaitu sepertiga malam yang akhir. Kemudian dia membaca Al-Quran pada waktu tersebut dan dia tutup dengan istighfar dan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-9 adalah dia duduk bersama dengan orang-orang yang baik dan orang-orang yang soleh yang mereka mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi duduk bersama dengan orang-orang soleh yang mereka adalah orang-orang yang mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti orang-orang yang dia benar-benar mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sebuah athar yang disampaikan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, man ahabba fillah, barang siapa yang dia mencintai karena Allah, wa abghada fillah, dan dia benci karena Allah, wa wala fillah, dan dia pun bermuala mencintai, memberikan pertolongan karena Allah, wa ada fillah, dan dia membenci, memusuhi karena Allah, memusuhi orang-orang kafir karena Allah, maka fa inna matunalu walayatullahi bidzalika, maka dia akan mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang dia mencintai orang soleh karena Allah subhanahu wa ta'ala, ini salah satu sebab mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana nanti insyaAllah dalil yang kita akan jelaskan. Kemudian yang ke-10 adalah menjauhi al-ibti'adu ala kulli sababin, menjauhi atas segala sebab yang dapat menghalangi antara hati dengan Allah subhanahu wa ta'ala dari kemaksiatan. Ini diantara 10 sebab yang dengannya seorang hamba mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masuk pada penjelasan dalil poin yang kelima. InsyaAllah pada poin yang kelima ini kita bawakan dari 4 dalil. Kita jelaskan 1 dalil, sisanya insyaAllah pada pertemuan yang akan datang, yaitu surat Al-Baqarah ayat 165. Allah berfirman, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah wa minan nasi yakni minal musyrikin, dan sebagian manusia yaitu minal musyrikina, dari orang-orang musyrikin, man yattakhidhu min dunillahi andadan, ada yang dia menjadikan selain Allah sebagai andad, sebagai tandingan. Summu andad, dan dinamakan dengan andad li'annahum sawuhum billahi, karena mereka menyamakan berhala-berhala tersebut dengan Allah, disejajarkan. Jadi dinamakan dengan andad, anid, andad yang bermakna syabih, dikarenakan mereka menyamakan sawuhum billahi, mereka menyamakan tandingan-tandingan Allah, menyamakan berhala-berhala tersebut dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Fasaru andadan lillah, maka jadilah mereka itu berhala-berhala tersebut sebagai andad, tandingan Allah subhanahu wa ta'ala, karena mereka telah menyamakan atau mensejajarkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana yuhibbunahum kahubillah, yang mana mereka mencintai berhala-berhala tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang mulia ini yuhibbunahum kahubillah ada 2 tafsiran. Yang pertama adalah mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tafsiran yang pertama. Kalau tafsiran yang pertama menunjukkan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi tafsiran yang kedua maksudnya yuhibbuna mukahubillah, maksudnya ada yang menafsirkan mereka mencintai Allah sebagaimana orang-orang beriman mencintai Allah. Ini tafsiran yang kedua. Jadi mereka mencintai Allah kahubillah, ya maksudnya adalah sebagaimana orang-orang yang beriman mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau tafsiran yang kedua menunjukkan mereka tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala, tapi kecintaan mereka terhadap berhala-berhala mereka seperti orang-orang yang beriman mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut Syaikh Shalal Fauzan, tafsiran yang paling benar adalah tafsiran yang pertama, yaitu mereka orang-orang musyrikin mencintai tandingan-tandingan Allah, mencintai berhala-berhala sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mengapa mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala? Li'annahum ya'tarifuna bi rububiyyatihi. Karena mereka menetapkan akan rububiyyah Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini bahwasanya menciptakan Allah, yang menciptakan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan mereka rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin itu. Dan mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka tidak mengikhlaskan kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka ya memalingkan ibadah mahabbah ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tafsiran yang sahih, yang lebih sahih itu mereka mencintai tandingan-tandingan sesembahan-sesembahan selain Allah sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubbanillah. Adapun orang-orang yang beriman, sangat besar kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid, ada dua alasan mengapa orang-orang yang beriman kecintaan mereka lebih besar dibandingkan orang-orang musyrikin mencintai Allah. Orang-orang musyrikin mencintai Allah, orang-orang yang beriman mencintai Allah, akan tetapi kecintaan orang-orang yang beriman lebih besar dibandingkan orang-orang musyrikin. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin, alasan yang pertama, karena kalau kecintaan orang-orang yang beriman ikhlas hanya ditujukan kepada Allah semata, 100% mereka tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang musyrikin, ya kecintaan mereka terbagi menjadi dua. Kecintaan mereka terbagi menjadi dua. Tentu kecintaan yang 100% yang lebih ikhlas hanya kepada Allah lebih besar kecintaannya daripada orang yang mencintai, namun kecintaan tersebut adalah terbagi dua. Ya, kemudian yang kedua, alasan yang kedua, karena orang-orang yang beriman tatkala mencintai Allah Subhanahu wa taala didasari di atas keilmuan. Ya, jadi orang yang beriman lebih besar kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala karena orang-orang yang beriman tatkala mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala didasari di atas keilmuan. Jadi mereka benar-benar mengenal siapa Allah, Zat yang maha sempurna yang tidak ada kelemahan sedikit pun. Dia mengenal, benar-benar mengenal akan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang benar-benar mengenal akan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang enggak mengenal kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, enggak pernah belajar tauhid asma wa sifat, tidak mengenal bagaimana nama-nama dan sifat Allah dan kandungannya, tentu kecintaan orang yang seperti ini yang didasari atas keilmuan lebih besar dibandingkan orang-orang yang mencintai Allah tapi tidak didasari atas keilmuan. Kemudian beliau mengatakan ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasanya mahabbah ini salah satu dari jenis ibadah. Sebagaimana yang tadi kita jelaskan, ya karena di dalam ayat ini Allah mensifati orang yang memalingkan ya peribadatan mahabbah ini kepada selain Allah disifati dengan musyrik, dihukumi dengan musyrik. Orang yang melakukan kesyirikan suatu amalan apabila dipalingkan kepada selain Allah menyebabkan pelakunya disifati musyrik, melakukan kesyirikan, menunjukkan amalan tersebut adalah ibadah. Kemudian juga dalam ayat ini dikatakan walladzina amanu asyaddu hubbanillah. Ya, adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Orang-orang yang besar kecintaannya kepada Allah disifati dengan orang-orang yang beriman. Disifati dengan orang-orang yang beriman menunjukkan bahwasanya mahabbah itu adalah ibadah. Jika ibadah maka wajib ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan menjelaskan dalil-dalil yang lainnya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.